بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومواله أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyah kita sampai di wa qauluhu likhtilafil awamil. silakan baca Mas Joko wa qauluhu. Likhtilafil awamil kharaja bihi ma idza taghayyara akhiru kalimati bistilafil lughati fahaza la yu'addu i'raban famathalan haitsu mabniyatun 'ala dhommi lakinna ba'dal arabi ya benihna alal fathi fayaqulu haitha wa ba'duhum yaqulu haithi fayabniha alal kasri lakinna taghayyaral akhiri kuna laisa likhtilafil awamili walakin likhtilafil lughati. Ya, insyaallah. Baik. Lalu pernyataan Ibnu al-Ajurrum likhtilafil awamil karena perbedaan amil-amil ataupun pengaruh-pengaruh yang masuk kepada kalimat tersebut itu mengecualikan ma idza taghayyara akhiruhul kalimah biikhtilafil lughat, ya, mengecualikan yang jika perubahannya itu adalah karena logat, ya, logat suatu kaum, ya, perbedaan logat. Fahadha la yu'addu i'raban. Kalau perubahan ini adalah perubahan yang dikarenakan perbedaan logat, maka ini enggak bisa kita nyatakan sebagai i'rab. Sebab yang bisa dibilang i'rab adalah karena berbedanya amil, bukan berbedanya lughah. Oleh karena itu, perubahan yang bisa kita nyatakan i'rab pada suatu kalimah apabila perubahan yang terjadi pada kalimah itu adalah disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya. Jadi kalau misalkan tidak ada amil yang mempengaruhinya tapi dia berubah, ini enggak bisa kita bilang i'rab. Famathalan, sebagai contoh, haitsu mabniyatun 'ala dhammi. Kalimah haitsu yang mana dia dibina apa namanya dimabnikan dengan dhammah. Lakinna ba'dhal Arab yabniha 'ala al-fathhi. Akan tetapi sebahagian orang Arab, sebahagian suku yang ada di Arab, itu logat mereka justru membinakannya dengan fathah, dengan mengatakan haitha. Wa ba'dhum yaqulu haitsi, bahkan sebagian mereka yang lainnya ada yang ngomong haitsi, di mana mereka membinakannya dengan kasrah. Nah, tapi perubahan yang terjadi pada kata haitsi ini dari haitsu menjadi haitsa menjadi haitsi, ini bukan disebabkan oleh amil. Ya, tapi disebabkan oleh perbedaan logat mereka. Nah, demikian. Oleh sebab itu, ya, haitsu, haitsa dan haitsi, ya, perubahannya ini tidak bisa kita nyatakan i'rab. Karena perubahannya bukan karena ikhtilaful awamil. Ya, sebab yang bisa dibilang i'rab itu ikhtilaful awamil. Lanjut, Mas. Belum ya? Lakinna taghayyaral akhiri huna laisa ikhtilaful awamil. Akan tetapi perubahan akhir yang ada di kalimat haits ini bukan disebabkan oleh awamil. Ya, bukan disebabkan oleh perbedaan awamil. Akan tetapi disebabkan oleh perbedaan lughat. Baik, wallahu a'lam. Lanjut, Mas. Wa qawluhu lafzan aw taqdir, ya'ni annat taghayyur. Iya. Qad yakunu lafzan. Wa qad yakunu taqdiran. Yakunu lafzan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan. Wa yakunu taqdiran idza kana akhiruha harfa illatin. Famatsalan qama Muhammadun. Qama fi'lun ma'in Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'anna akhirahu harfun sahihun. Baik, insyaallah. Wa qawluhu lafdhan aw taqdiran. Lalu pernyataan musannif lafdhan au taqdiran, secara lafaz ataupun secara takdir, secara perkiraan, yakni anna at-taghyira qala yakunu lafdhan. Maksudnya bahwa perubahan yang terjadi pada akhir kalimat yang disebabkan oleh awamil yang masuk pada kalimat tersebut, terkadang itu ada yang terlafazkan wa qad yakunu taqdiran, dan terkadang ada yang hanya diperkirakan perubahannya. Yakunu lafdhan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan. Perubahannya itu terlafazkan apabila akhir kalimat-kalimatnya adalah huruf sahih. Ingat, jadi huruf sahih, dan huruf sahih adalah selain dari alif, waw, dan ya. Jadi apabila ya, kalimat-kalimat akhirnya, akhir-akhir kalimatnya itu berupa huruf sahih, maka i'rabnya lafdhan, terlafazkan, enggak bisa enggak. Jadi enggak bisa kita bilang Muhammad, ya harus kalau enggak Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berbeda dengan Isa. Nah, karena akhirnya apa namanya huruf illah, ya maka Isa, Isa, Isa, ya tetap Isa kan. Baik. Wa yakunu taqdiran. Idza kana akhiruha harf illah. Dan i'rabnya itu ditakdirkan, diperkirakan atau hanya dengan perkiraan apabila akhir kalimah-kalimahnya itu adalah huruf illah. Fa masalan qama Muhammadun, qama fi'lun madhin. Misal contoh ungkapan qama Muhammad, qama fi'lun madhin, Muhammad fa'il, marfu'un, dirafa'kan, wa alamatu rafihi dhammatun zahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas. Maksudnya dhammah malfuzah, dhammah yang terlafazkan, fi akhirihi, di akhir katanya, yaitu di dalnya. Jadi enggak bisa kita bilang Muhammad, mana i'rab, tanda i'rabnya muqaddarah, kan gitu. Atau marartu bi Muhammad, mana tanda i'rabnya muqaddarah, ya, tidak bisa demikian. Lianna akhirahu harfun sahih, apa alasannya? Karena seperti kaidah yang diungkapkan di awal tadi, sebab akhirnya itu adalah huruf sahih. Ya, contoh lain? Baca Mas. Qama Isa. Qama fi'lun madin, Isa fa'ilun marfu'un, wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Baik. Qama Isa. Ini contoh lain. Qama fi'lun madin. Isa fa'il. Dirafa'kan. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf alif tersebut. Kenapa dengan dhammah muqaddarah di atas huruf alif tersebut terhalangi untuk dizahirkan? Sebab enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya karena memang alif kita tahu adalah huruf yang tidak berharokat, kan begitu. Jadi alasannya adalah karena dia huruf illah. Berbeda dengan Muhammad yang tadi enggak bisa kita bilang takdiran. Adapun Isa, maka kita katakan di sini muqaddarah. Jadi tanda rafa'nya dengan dhammah yang ditakdirkan di atas huruf alif tersebut. Sebab akhirnya adalah huruf illah. Dan kenapa enggak bisa dizahirkan? Ya, at-ta'dzur, karena enggak mungkin. Ya, mustahil. Baik, lanjut. Fatabayyara akhiruhu lakin taqdiran, wa hadza naqulu dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif, mana'a min dhuhuriha at-ta'dzur, li'annahu yata'adzuru yata'adzaru anna an an, ya an, ini apa fi'il mudhari an tadum tadummah, iya. Nah, lalu berubahlah akhirnya, akan tetapi diperkirakan, ya fataghayyara akhiruhu, maka akhirnya tetap berubah, maksudnya begitu ya. Jadi maka akhirnya tetap berubah, akhir dari kata Isa tersebut, akan tetapi perubahannya hanya bisa dibayang-bayangin doang. Ya, qama Isa, raaitu Isa, marartu bi Isa, ya cuma bisa bisa dibayang-bayangin saja. Ya, jadi fataghayyar akhiruhu, ya, akhirnya tetap berubah, lakin taqdiran, akan tetapi secara takdir. Wa li hadza naqulu dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Oleh karena itulah tadi kita ada ungkapan dhammah yang ditakdirkan di atas huruf alifnya, mana min dhuhuriha ta'adzur. Ini kan mana min dhuhuriha ta'adzur, yang ketidakmungkinan itu mencegah dia untuk dizahirkan. ya, ketidakmungkinan at-ta'adzur ya, ya, mencegah dia dari kezahirannya. Li'annahu yata'adzaru an tadam an tadummahu. Karena dia uzur untuk didhammahkan. Ya. Maksudnya uzur ta'adzur di sini adalah enggak mungkin ya, enggak mungkin buat didhammahkan. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Aceng Zakaria di apa? Di Muyassar. Karena kalau misalkan kita dhammahkan, niscaya dia akan jadi huruf hamzah. Iya, hamzah begitu. Wallahu alam. Lanjut, Mas. Fakalimatu al-fata law qulna ja'a al-fata fa innaha taqtadi ar-ru'a wa fi ra'aitul fata taqtadi an-nasba wa fi marartu bil fata taqtadi al-khabda wa yakunu khabda iya bat taqtadi al-khabda wa yakunu taqdirul harakati khasan bi hurufil illati walakinnaha tahtaliqu fiha bainaha baina thiqalu wat ta'adduru wa baina thiqali baina idafa baina thiqali wat ta'adduri fal alifu wa hiya a'alluha la yadhharu 'alayha la yadhharu 'alayha dhammatun wala fathatun wala kasratun lakinnal wawa wal ya'a wa huma ahwanu minal alifi wa dhalika li annal wawa wal ya'a tazharu alaihimal fathatu. Fakarimatul fata law qulna ja'al fata fa innaha taqtadir raf'a. Maka kalimat fata ya, kalimat al fata andaikan kita katakan ja'al fata, maka tentu di sini dia menuntut rafa. Wa fi ra'aitul fata, dan dalam ungkapan ra'aitul fata, maka tentu di sini dia menuntut nasab, maksudnya mengharuskan dia berirab nasab. Ya, jadi di ja'al fata, di ungkapan ja'al fata, maka kalimat al-fata dituntut untuk berirab rafa. Dan dalam ungkapan ra'aitul fata, maka dituntut untuk berirab nasab. Wa fi marartu bil fata taqtadil khafda. Dan untuk ungkapan marartu bil fata, maka al-fatanya dituntut untuk berirab khafat. Wa yakunu taqdirul harakat ataupun taqdirul harakat khasan bi hurufil illah. Maka dapat kita ketahui dari ini bahwa pentakdiran harakat itu hanya terkhusus pada huruf illah. Walakinnaha takhtalifu fima bainaha wa bainal thiqali wat ta'adzuri. Akan tetapi terdapat perbedaan di sana antara siqal dengan antara ta'adzur. Ya. Jadi tentang illa apa tentang takdir ini ya, terdapat perbedaan antara yang siqal dan ta'adzur. Maksudnya alasannya, apakah alasan pada al-fata ini al-siqal atau alasan pada al-fata ini adalah at-ta'adzur. Fal alif wa hiya a'alluha. Jadi dari ketiga huruf tersebut, dari ketiga huruf illah tersebut, maka alif adalah yang paling tertingginya. Kenapa? La yadhharu 'alaiha dhammatun wala fathatun wala kasrah. Karena baik harakat fathah, harakat dhammah, harakat kasrah itu tidak bisa dizahirkan pada alif. Lakinnal waw wal ya, akan tetapi huruf waw dan huruf ya dari ketiga huruf illah tersebut, wahuma ahwanu minal alif. Ya, mereka lebih rendah daripada alif, lebih ringan daripada alif. Wa dzalika li'anna al-waw wal ya tadhharu 'alayhima al-fathah. Ya, hal itu dikarenakan oleh waw dan ya masih bisa zahir fathahnya. Ya, di mana yang tidak bisa dizahirkan hanyalah kasrah dan dhammahnya. Wallahu alam. Seperti contohnya bisa bacakan, Mas. Masalan qala Allah ta'ala lan nad'u min duni lan nad'u lan nad'u tanadwa min dunihi ilaha. Iya. Fatazharul fathatu wal ya'u tazharul fathatu 'alayha aidan. Fataqulu ra'aytul qadiya, ra'aytul qadiya. Wala tazharu 'alayhima dhammatun wala kasratun. Lakin naqulu mana'a min zuhuriha as-siqalu, yakni anzuhu anzu anna anna zuhur apa zuhur? Ya, zuhur ad-dhammati. Anna zuhur ad-dhammati alal ya'i taqilun. Taqilun. Taqilun. Wa zuhur ya. Bukan zuhur kayaknya, zuhur. Ya, wa zuhurul wa zuhural kasrati. Oh iya zuhur ya. Iya benar-benar iya. Iya benar. Iya zuhur wa zuhurul kasrati. Wa zuhurul kasrati alal ya'i thaqil. In sahha antuk saro. Nah, contoh firman Allah lan nad'u wa min dunihi ilahan. Lan nad'u wa min dunihi ilahan. Fadhharul fathah. Ya, maka kita bisa lihat di situ fathahnya jelas. Ya, zahir. Wal ya tadhharu fathha 'alayha aidan. Begitu juga pada huruf ya, itu fathah bisa jelas juga. Fataqul ra'aitul qadhiya. Misal ra'aitul qadhiya. Ya. Wala tadhharu 'alayhima dhammatun wala kasrah. Namun enggak bisa jelas atas keduanya yaitu waw dan ya itu dhammah dan juga kasrah. Lakin naqul ya. Dan alasan kita katakan mana'a min dhuhuriha thiqal. Maksudnya kenapa di kasrah di dhammah dan di kasrah itu enggak bisa jelas, maka alasan kita adalah mana'a min dhuhuriha thiqal. Ya. Terbebani ya, ataupun berat ya, keberatan gitu. Keberatan menghalangi dari kezahirannya atau mencegahnya keberatan untuk dizahirkan. Yakni anna zuhur ad-dhammati 'ala al-ya'i thaqilun. Maksudnya, maksud dari mana'a min dhuhuriha thiqalu adalah bahwasannya menzahirkan dhamma di atas huruf ya itu adalah hal yang berat. Wa dhuhur al-kasrati 'ala al-ya'i thaqilun, dan menjelaskan kasrah di atas huruf ya adalah hal yang berat pula. In shahha an tuksara. Ya. Adapun jika dia itu hurufnya huruf sahih, maka dikasrahkan. Ya in shahha an tuksara. Wallahu a'lam. Lanjut. Alif. Bukan. Ini apa namanya? Imla Qur'ani ya. Jadi imla Qur'ani ini memang enggak bisa disamakan dengan imla qiyasi ya. Jadi begitu. Karena kalau imla yang asli sebenarnya alif ini enggak boleh ada nulisnya. Ya. Adapun kita katabu misalnya. Ya, baru iya betul. Ada alifnya. Nama alifnya kan farik kan. Iya, pembeda dengan waw. Betul, yang ini contohnya. Iya, contoh. Seharusnya enggak ada. Nah. Iya ada. Iya, betul. Waw itu mau memang lamul kalimah, betul, itu kan alif situ farik. Membedakan ya. Dengan waw yang ya, betul. Itulah anehnya Al-Qur'an. Ya, contohnya saja nanti nun taukid mereka tulis dengan tanwin. Iya kan gitu. Ya jadi ini iya keunikan imla Qur'an di mana ulama sepakat tidak lagi mau mengubah rasam tersebut begitu. Wallahu a'lam. Jadi rasamnya tetap sama walau qiraahnya berbeda begitu ya. Rasamnya tetap sama. Iya enggak dibaca. Enggak. Jadi bukan lan nad'uwa min dunihi ya. Dan kalau memang ini bukan alif tasni ya kan begitu. Kenapa apa namanya? Kenapa ada alifnya kan gitu ya. Ya, maka cuma tulisan ajalah. Ya apa namanya? Kaidah penulisan Al-Qur'an yang memang enggak bisa dirubah lagi. Sama seperti tulisan bismillah ya. Sebenarnya nulis bismi aslinya ya, tulisan bismi itu pakai alif. Enggak boleh dihilangkan alifnya dalam nulis bismi. Seperti nulis masmu. Itu enggak boleh dibuang alifnya. Jadi kita enggak boleh nulis masmu mim alif sin mim. Jadi harus mim alif, alif lagi. Ini maksudnya hamzah wasal, mim alif, hamzah wasal, sin mim. Jadi enggak boleh kita tulis mim alif hamzah wasalnya luput, sin mim. Seperti nulis bismi, ba sin mim. Jadi aslinya bismi pun juga ba hamzah wasal sin mim aslinya. Tapi untuk tulisan bismillah ya karena memang ini sudah ma'ruf, ya maka mereka menulisnya dengan tanpa hamzah wasalnya. Wallahu alam. Dan tidak ada satupun ulama yang protes terkait tulisan tulisan Al-Qur'an ya, rasamnya ya. Jadi rasamnya kayak semacam udah dibakuin lah begitu. Nah, demikian. Jadi tambahan aja ya. Iya. Dibilang alif tambahannya enggak bisa juga. Ini rasamnya Qur'an lah gitu. Karena memang memang seharusnya enggak ada begitu. Seharusnya. Iya, seharusnya enggak ada. Jadi semestinya memang enggak ada gitu lah. Misal kalau misalkan kayak baitan. Itu di dalam penulisan kita kan pakai alif. Nah, ini juga kaidah penulisan, baitan. Ini hanya kaidah penulisan. Tapi kaidah penulisan baitan yang ditambahkan dengan alif itu kaidah qiyasi. Kan gitu, kaidah yang memang berlaku di seluruh kalamnya orang Arab di dalam penulisan hal tersebut. Namun di Al-Qur'an terkadang ada hal-hal yang dia itu tidak sesuai dengan kaidah imla yang asli, tapi justru itu ditulis gitu, tulisannya kayak begitu gitu. Ya dalam hal ini kita cuma bisa disuruh ngikutin rasamnya aja, wallahu a'lam. Dan memang enggak boleh ngubahnya gitu. Kata mereka begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjutkan Mas Joko bacaannya. Fatattafaqu. Fatattafiqu. Iya, ittafaqa yattafiqu. Fatattafiqu. Tak yang kedua musyaddadah. Iya, ha, tak yang kedua musyaddadah. Fatattafiqu huruful illati tsalasati fi annahu yuqaddaru 'alayha dhammu wal kasru. Amma al fathatu fatuqaddaru 'ala al alifi wa tadhharu 'ala al wawi wal ya'i. Baik. Ya. Saya ingin bertanya juga, siapa tahu antum ada yang tahu jawabannya. Ya. Apa perbedaan dhammah dengan dhammu? Apa perbedaan kasrah dengan kasru? Apa perbedaan fathah dengan fathun? Ya itu aja ya. Karena yang saya dapati cuma itulah yang ada. Kalau sukun ya tetap sukun, enggak ada sukunah gitu ya. Sukun ya sukunun. Jadi apa perbedaan fathatun dengan fathun, kasratun dengan kasrun, dhammatun dengan dhammun? Adakah yang antum pernah pernah dapat jawabannya? Kemudian jika memang ada perbedaannya, lalu kapan kita menggunakan kata fathah dan kapan kita menggunakan kata fathun, atau bebas-bebas saja. Jadi kita boleh sah-sah saja mengatakan mabniyun alal fathati. Ya karena yang sering kita dengar justru mabniyun ala fathin, mabniyun ala dhammin, mabniyun mabniyun ala, ala kasrin ataupun alal kasri kan begitu. Nah saya sendiri nggak tahu jawabannya ya. Pernah saya dapat jawaban tapi kok kurang memuaskan ya, jawaban itu. Dan saya pun lupa aja atas jawaban tersebut. Wallahu a'lam. Coba cari sama-sama nanti kalau dapat jawabannya ya, sampaikan di sini. Ya. Nah kalau perbedaannya hanya sekedar itu seperti perbedaan apa ya? Syajarun dengan syajaratun. Ya. Seperti perbedaan syajarun dengan syajaratun. Yang ada terkadang di apa namanya disertai dengan kalimah muanna, apa disertai dengan ta' marbutah, terkadang tidak disertai dengan ta' marbutah kan gitu. Atau seperti perbedaan apa lagi? Syajarun itu tanwin jadi jamak. Syajarun jadi jamak. Bentuk jamak ya syajarun. Bukan asjar jamaknya. Syajarun juga ya. Coba. Oh iya. Atau apa ya? Ya. Di sini annahu yuqaddaru alaiha dhammu. Heeh. Pas dia fathatu tuqaddaru. Amal fathatu fa tuqaddar. Kita karena mana saya. Ya, tapi faktanya kan bam juga ada yang dhammah. Maksudnya kan kata dhammun juga ada yang dhammatun, kata kasrun juga ada yang kasratun. Sama seperti kata fathatun yang juga ada fathun kan. Itu sebagaimana kita dengar, apa kita ketahui bersama. Ya kita bisa tengok di masalah yang, nah mabni tadi, lihat ungkapan yang sebelumnya. Mabniyatun ala dhammi, kata Syekh. Walakin ba'd al-arabi yabniha ala al-fathi. Kemudian wa ba'dhum yaqulu haythi fayabniha 'ala al-kasri. Fayabniha 'ala al-kasri. Nah, tapi lihat pada ungkapan-ungkapan, nah seperti misalkan contoh qama Muhammadun, qama fi'lun madin. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun katanya. Kan gitu. Iya. Nah, ini enggak tahu saya alasannya apa ini. Hmm. Bukanlah. Ah, bukan sifat. Jamak. Jamak ya? Oh, jamak syajarunnya. Oh, berarti bukan syajarunnya. Apa ya? Ada juga pernah saya lihat, maksudnya kalimat Arab itu yang kadang dia pakai ta marbutah, kadang dia enggak pakai ta marbutah. Seperti apa ya? Ya nanti lah kalau ketemu ya. Ya salah satunya seperti contoh ini ya, dhammun dan dhamma, atau memang ada perbedaan antara dhammun dengan dhamma? Dan juga ada perbedaan penggunaan, di mana tempat yang ditempati oleh dhammun itu tak dapat ditempati oleh dhammah, dan tempat yang ditempati oleh dhammah itu tak dapat ditempati oleh dhammun. Contoh, apakah boleh kita mengatakan wa alamatu rafihi dhammun? Kan gitu. Nah, jika memang tidak boleh, berarti artinya ada tempat bagi masing-masingnya. Ada tempat bagi dhammah, ada tempat bagi dhammun, ya, tempatnya tersendiri. Kalau memang enggak boleh. Dan saya sendiri memang belum pernah dengar ungkapan wa alamatu rafihi dhammun zahirun gitu. Wallahu alam. Nah, coba nanti cari jawabannya ya. Kemudian di sini juga Syekh justru menggunakan kedua sighah tersebut ya. Yuqaddaru 'alaiha dhammu wal kasru. Amma al fathatu fatuqaddaru 'ala al alif. Ha. Dhammatun ismul marrah min dhammun. Dhammah ismul marrah min dhammun. Dhammah isim marrah dari dhammun. Terus kalau memang dhammah bentuk marrah dari dhammun, seharusnya sah-sah aja kita bilang wa alamatu rafihi dhammun zahirun. Kenapa harus pakai dhammah zahirah ya? Berarti sebenarnya buat sah. Berarti sah ya. Oke, okay, menurut Anda sah ya. Ya kita coba nanti kita buktiin. Karena saya pernah dengar ya dari salah seorang juga yang enggak bisa. Jadi mabniyun 'ala dhammi, enggak bisa kita bilang mabniyun 'ala dhammati. Sebaliknya wa 'alamatu rafihi dhammatun, enggak bisa kita bilang wa 'alamatu rafihi dhammun katanya. Yang saya sendiri enggak tahu juga apa alasannya begitu. Belum tahu. Coba nanti kita cari ya. Tapi saya sangat tak mampu membantah ataupun sangat-sangat menyetujuinya bahwa dhammah itu bentuk marrah dari dhammun. Itu Mu'jam apa yang ngomong? Mu'jamul Ghani ya. Mu'jamul Ghani. Mu'jamul Ghani. Oh ya gitu ya. Coba nanti kita cari lagi ya. Ya siapa tahu ada. Oh mungkin senior kita ini tahu jawabannya barangkali. Lala mah Syekh Al-Bani. Apa perbedaan dhammah dengan dhammun? Wa'alamatu lil-dhammi fil-mabni. Bisa wa'alamatu lil-dhammi lil-mabni katanya kan? Wa'alamatu lil-dhammi. Wa'alamatu lil-dhammi. Ya itulah fil-mabni katanya kan. Jadi mabni memang enggak boleh pakai dhammah berarti. Mabni berarti enggak pakai. Jadi mabni ala dhammati enggak bisa. Mabni ala dhammi kan gitu. Nah, cuma apa alasannya gitu loh. Memang apa perbedaan dhammun dengan dhammah gitu. Nah, itulah yang ingin saya ketahui jawabannya. Wallahu a'lam. Gimana? Ya Allah mah. Apa jawabannya itu? Dhammun dengan dhammah. Dan apakah masing-masing punya tempatnya? Maksudnya ya, tak dapat diwa, apa namanya, tak dapat saling mewakili. Apakah satu sama lain itu tak dapat saling mewakili, yang artinya mereka punya tempat masing-masing, atau dapat mewakili? Ya, dapat salah apa antara keduanya dapat saling mewakili. Nah, demikian. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Ya, baik. Jadi kita nanti kita cari lagi jawabannya ya, insyaallah. Kalau ada jawabannya pokoknya utarakan saja. Fatattafiqu huruful 'illati tsalatsati fi annahu yuqaddaru 'alayha ad-dhamm wal kasr. Ya, di sini justru si Syekh menggunakan dua sighah ya. Ammal fathatu fatuqaddaru 'alal alif. Nah, jadi apa namanya, di duanya dia pakai dhammah dan kasrah, di satunya dia pakai fathah, kan begitu. Kata beliau, huruf illah yang tiga tersebut itu bersepakat ya, ataupun apa ya, samalah gitu ya, di dalam pentakdiran dhammah dan kasrahnya, sementara fathah itu hanya ditakdirkan di huruf alif. Jadi ketiga huruf alif tersebut, ketiga huruf illah tersebut itu bersepakat di dalam pentakdiran dhammah dan kasrah, namun untuk fathah yaitu ditakdirkan hanya di huruf alif, namun dizahirkan di huruf waw dan ya untuk harakat fathah. Demikian. Wallahu a'lam. Banyak yang bahas. Oh iya. Ya nantilah kalau gitu kita lihat ya. Oh iya, berarti banyak yang bahas ya. Cocoklah kalau gitu. Nanti coba kita lihat. Baik. وتختلفوا ايضا في انه يقال في الالف منع من ظهورها التعذر. Kemudian juga terdapat perbedaan alasan ya, terdapat perbedaan alasan untuk huruf alif, di mana sebab takdirnya huruf alif adalah ta'adzur, wa fil ya'i wal wawi thiqal, dan sebab takdirnya di huruf ya dan waw, ya takdirnya harakat tersebut di huruf ya dan huruf waw adalah karena thiqal. Nah, ini harus kita terangkan ya. Ini harus kita sadari. Jadi terdapat perbedaan alasan. Jadi alasannya enggak sama ya. Kenapa untuk di alif itu dia muqaddarah harakatnya, kan gitu. Umpama ada yang bertanya, ya maka kita harus katakan karena ta'adzur. Adapun kalau untuk di waw dan ya karena thiqal. Jadi bukan hanya berkata karena huruf illat. Kan begitu. Kenapa kita enggak bisa hanya mengatakan karena huruf illat? Sebab ada yang dia tetap huruf illat, namun harokatnya dizahirkan seperti huruf waw ketika fathah dan huruf ya ketika fathah dizahirkan. Apakah waw dan ya bukan huruf illat? Oleh karena itu kita harus terangkan alasan kenapa alif alifnya apa namanya fathahnya alif itu di apa namanya di ditakdirkan, dhammahnya alif itu ditakdirkan, kasrahnya alif itu ditakdirkan karena ta'adzur. Kemudian kenapa dhammahnya ya dan dhammahnya waw itu ditakdirkan karena thiqal. Kenapa kasrahnya waw dan kasrahnya ya itu ditakdirkan karena thiqal. Adapun fathah zahirah untuk keduanya. Li'annahu yumkin an taqula ja'al qadiyu. Wa yumkinu lakinnaha thaqilah. Ya, ini kata Syekh Utsaimin. Karena sesungguhnya memungkinkan bagi kita untuk mengatakan ja'al qadiyu. Ya bisa. Mungkin sekali maksudnya ya. Yumkin, mungkin sekali. Lakinnaha thaqilatun, akan tetapi itu beban, berat. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadi tanpa tasydid ya. Marartu bil qadi. Bisa, tapi berat sekali. Saya sendiri ngerasakan beratnya. Bil qadiyi. Mesti satu-satu baru kelihatan ya. Maksudnya baru kejelas. Bil qadiyi. Kalau misalkan bil qadi. Nggak kelihatan. Tapi anehnya nggak berat ketika minan nabiyina. Oh, karena ada tasdid. Ada tasdid. Iya, sebab ada tasdid. Anda kan ini bil qadiyi. Jelas. Karena sudah dipisah. Kan gitu ya? Sudah terpisah. Bukan, makanya tadi kita katakan ini tanpa tasdid ya. Ini tanpa tasdid, maka tadi saya katakan tanpa tasdid. Jadi marah